satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Lama ku diam di dalam keinginan ini, kebakuan di bibirku tak berdaya. Cinta terus mendekat.